kau menari di atas luka. Kita pernah saling cinta seperti Adam dan Hawa miliki dunia. Pupus dan sirna, kau menari di atas luka. Dua hati yang tak lagi bicara, detak cinta yang pernah kita rasa. Dua hati yang tak lagi bicara, detak cinta yang telah terluka. Dua hati yang tak lagi bicara, tentang cinta yang pernah kita rasa. Dua hati yang tak lagi bicara, tentang cinta yang kini telah terluka. Terima kasih.